ini yang dilakukannya dalam mentah-mentahnya tidak ada sibah yang ada pada dia bunuh kacau dia perbintah dan saya mengatakan bisa membacakan ada dengan anda ya kobatnya dia, banyak kobatnya dia ada ya ada 4 teman ini yang keempat ada pertanyaan bagaimana ini yang keempat kobatnya surat tujuh berapa saya bacakan dalam bentuknya dengan ini saya Abdul Munzir berakal ini terjadinya ini gimana ketika satu orang bertemu dengan Abdullah Bukhari diingatkan setelah mendapatkan obat surat kamu ini ada lagi berukman ada lagi dan dua hal yang harus dilakukan dalam surat obat ini dan ini penting harus dilakukan apa itu kenapa anda tidak boleh tentang bunuhnya Abdul Akmal dan Jawa'u yang pertama yang kedua tentang dustanya dia berdusta kok berat tapi mana mau menyampaikan dituruh ya kan menyampaikan ya gelap jangan kepekan baru disampaikan apa ini dari Jawa'u ini langsung berkompak di lapangan dua hal dengan ringan tangan dia menurut dengan berdoa pemujaan ditambah tangan dan tangannya berdasarkan dengan ini yang keempat ya keempat yang keempat ini tambahan dengan ini saya Abdul Munzir Abdul Akmal menyatakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan karena Allah sadar ya, jenisnya sadar ya sadar apa kurang sadar ini? Kalau kurang sadar dimasukkan ke rumah sakit ini dengan sadar, oleh sendiri lah ya, dengan sadar dan dengan keikhlasan karena Allah ikhlas ya, masya Allah ikhlas ya satu bahwa kamu telah ada pada diri saya ini berakmal sifat guru dalam berbagai sikap-sikap dakwah dalam menyikapi ikhwan dalam ini sebagaimana sikap guru saya ini telah diketahui oleh masyarakat atau ulama oleh karena itu saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belakang menulis bahwasanya dirinya ini memiliki sikap guru berlebihan sikap dalam dakwah. Yang kedua telah didapati dalam berbagai ucapan saya atau sikap saya kedustaan dalam urusan dakwah. Maka saya bertobat kepada Allah Ta'ala dari berbagai kedustaan yang saya lakukan. Yang berbeda, sadar. Sekarang saya tanya, kalau orang menjahatkan jahat, hati-hati, sulit. Ya. Kalau sudah biasa kerja itu sulit. Dan karena itu, apa? Hati-hati menerima ilmu dari dia. Tidak pasrah terhadapnya. Untuk diterima, untuk diambil ilmunya. Sampai tanpa apa? Tobatnya.